السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja, a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian terkait dengan kaedah atau gramatika bahasa Arab yang disebut dengan ilmu nahwi, ilmu nahu. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke halaman 16, yaitu masih pembahasan masih terkait dengan yaitu al-asma al-mudhakkara wal-asma al-mu'annatha, yaitu isim-isim mudhakkar dan isim-isim yang mu'annath. Pertemuan yang lalu kita bahas yaitu alamat al-asma al-mu'annatha, yaitu tanda-tanda isim-isim mu'annath, yaitu ta marbutah, yang kedua alif maqsurah. Alif maqsurah itu alif yang bentuk seperti ya, yang mana alif ini adalah alif zaidah, bukan alif asli dari kalimat tersebut, akan tapi alif zaidah itu alif tambahan sebagai tanda mu'annas, seperti kubra dari kalimat kabir atau akbar. Akbar untuk mudhakar, kubra untuk mu'annas. Ini disebut dengan sigha, isim tafdil, bentuk isim tafdil ya. Afdal, paling afdal, paling baik. Fudla, ya, untuk mu'annas maknanya sama, menunjukkan paling atau lebih. Kabir, akbar, paling besar. Kubra juga paling besar. Kubra untuk mu'annas, tandanya adalah alif akhir, alif maksura yang di akhir. Dan demikian juga surah, kubra, ya. Kemudian tanda selanjutnya ada alif mamdudah, yaitu alif setelahnya hamzah. Ini juga zaidah tambahan, bukan asli, akan tetapi tambahan, seperti sahra, sahura, sahra, hamra daripada mu'annas pada ahmar, hamra. Nah, di akhir itu dengan apa? Alif zaidah, yaitu amya, arja dan seterusnya. Nah, ini sebagai tanda mu'annas. Baik, malam ini kita lanjutkan di halaman ke-16 ya, yaitu ada beberapa isim juga digolongkan mu'annas, yaitu nama-nama tempat atau nama-nama negeri. Nah, itu digolongkan mu'annas. Nah, ini nanti juga disebutkan juga di sini juga digolongkan mu'annas adalah jama' taksir ya, jama' taksir terutama adalah ghair akil, yang tidak berakal. Kemudian juga pembahasan di sini juga terakhir adalah ada sebagian isim yang digunakan untuk mudzakkar dan mu'annas. Digunakan untuk mudzakkar dan mu'annas. Nah, ini juga bisa kita lihat dalam pembahasan yang singkat ini di halaman ke-16. Taib, ya akhir karim, kita minta kepada pemirsa maupun pendengar Radio Roja untuk membaca di halaman 16 ya. Nah, fadhal di sana. Nah, fadhal di sana pendengar maupun pemirsa di mana pun Anda berada, bagi Anda yang terhubung di kesempatan malam hari ini atau yang menyaksikan dapat menghubungi melalui layanan lain telepon untuk membaca di halaman ke-16 ini. Bagi Anda yang ingin terhubung di 021-823-6543. Baik, kita coba angkat. Halo. Silakan. Untuk di layanan lain telepon di 021-823-6543. Adapun Anda para pendengar maupun pemirsa pula. Assalamualaikum. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Ummu Aisyah Sidimpuan. Nah, Ummu Aisyah, silakan. Nah, tafadhali Ummu Aisyah. Ma'akil kitab? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tayyib, tafadhali. Ya. Wa min al-asma'il mu'annasati aydan. Ma dalla 'ala ismil baladi. Iya. Ka Indonesia wa Misr. Wajakarta. Baik, sedikit kena Ummu Aisyah termasuk apa peserta yang cukup rutin ikutin sudah lama ya. Dan saya tak ingin tanya dulu dari susun kalimat ini, ini jumlah apa? Wa minal asma'il mu'annasati aidan ma dalla 'ala al-ismil baladi. Jumlah apa ini? Ha? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Taib, kita tahu jumlah ismiyah tatakawan minal mubtada wal khabar. Taib, aina al mubtada wa aina al khabar? Ustaz, kalau yang itu belum bisa, Ustaz. Oh iya, iya. Taib, ini kalau a ketemu dengan jar majrur di depan berarti itu umumnya apa? Kemungkinan besar adalah khabar muqaddam ya. Khabar muqaddam karena mubtada itu tidak ada dalam bentuk jar majrur atau dzaraf. Disebut dengan apa? Syibul jumlah ya. Syibul jumlah itu bisa menjadi khabar. Nah, di sini dia sebagai apa? Khabar muqaddam, mubtada adalah isim mausul ma. Ma dalla. Ma itu bimana alladhi atau syai'ul ladhi, sesuatu. Jadi ma itu adalah mubtada muakhirnya, isim mausul. Jadi wa minal asma'il muannasati aidan apa? Ma dalla ala ismil balad. Jadi kalau diletakkan di awal, ma dalla ala ismil balad minal asma'il muannasati. Nah, itu susun aslinya. Tapi ini diakhirkan. Ya. Baik, itu hanya apa mengingatkan kembali ya yang sudah kita pelajari. Baik, coba terjemahkan, terjemih. Dan dari isim-isim. Nah, ini dia yang harus diketahui, tidak selamanya min itu bimana ibtida ya, permulaan diartikan dengan dari ya. Enggak. Dia diartikan dengan dari manakala setelahnya adalah menunjukkan ya dulu alal makan atau alal dzaraf. Contohnya minal masjid ya, dari masjid. Ana qadimun min Surabaya. Nah, itu arti dari ya. Kemudian atau waktu ya, minas sabah ilal masa. Nah, itu arti dari. Nah, tapi kalau setelah min itu terdapat isim apa? Isim jamak ya. Nah, itu umumnya bermakna apa? Litaba'id, mungkin sebagian ya. Jadi sebagian. Contoh wa minan nasi man yaqulu amanna. Itu bukan artinya dari manusia ya, di antara manusia. Nah, demikian juga wa minal asma'il muannasati. Berarti asma' kan jamak ya. Nah, apa terjemahannya? Di antara isim-isim muannas. Jangan diterjemahkan dari isim muannas. Iya. Yeah. Baik. Di antara isim-isim muannas juga. Dan juga ya, kena isim muannas sudah disebutkan beberapa ya di sebelumnya, maka di sini pakai kata aidan ya. Iya. Yang menunjukkan adalah madalah, adalah sesuatu yang menunjukkan apa? Adalah ya. Sesuatu yang menunjukkan. Ma ini bisa dimaknakan langsung aja isim ya, karena ma ini bagaimana syai itu maksud isim, adalah isim yang menunjukkan. Adalah ya. Isim. Isim yang menunjukkan. Iya. Negeri. Nama. Nama negeri. Iya. Nama negeri atau nama tempat ya. Jadi itu semuanya digolongkan muannas. Ini sama'i ya. Ya. Contoh seperti Indonesia. Indonesia. Ya. Mesir. Naam. Jakarta. Ini hanya contoh saja wa ghairuha. Jadi Indonesia jamilatun, ya kan. Mesir azimatun, ya. Jadi digolongkan muannas. Terus wa ma dalla ala jam'in ghairi aqilin. Nah, ini waw ini ke mana atafnya nih? Itu waw itu bukan waw ibtida, bukan waw ibtida ya, bukan permulaan, itu waw ataf. Atafnya ke ma dalla ala al ismil balad itu. Al balad. Iya. Jadi wa min al asma'il muannasa aidan, di antara isim muannas juga adalah isim kan nama negeri. Wama dan juga dan apa isim yang menunjukkan apa ayah apa itu jamak yang jamak ghairu aqil ya. Jamak yang tidak berakal ini terutama ya, terutama jamak yang tidak berakal ya. Terus kakutubin iya. Wa anharin wa masajida wa ma'ahida wa ghairaha wa ghairaha atau wa ghairiha wa ghairiha Ustaz. Iya, kenapa wa ghairiha? ada ininya, saya ada harakatnya. Ada K-nya tadi di awal ya. Iya, itu dia kakutubin ya. Kutubin itu kasrah kenapa? Ada kaf. Kaf ini huruf jar kan? Ya, sudah kita pelajari. Kaf ini huruf jar. Iya, kakutubin wa anharin. Maka ma'tufnya ngikut semua harakatnya. Wa anharin am wa masajida itu majrur, bukan mansub itu. Nah, cuma tanda jarnya apa? Fathah. Hukum sama, hukum sama, sama-sama majrur, cuma tanda aja berbeda. Nah, kenapa fathah di sini? Karena dia isim ghair munsharif, isim yang tidak boleh bertanwin. Isim yang tidak boleh bertanwin di antaranya apa? Jamak taksir, jamak yang tidak beraturan, polanya adalah pola mafa'il dan mafa'il. Nah, itu polanya. Mafa'il dan mafa'il. Tidak mesti harus apa? Harus mim di awal ya. Enggak mesti mimnya di awal. Yang penting apa? Mafa'il huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiganya pakai alif. Mafa. Huruf keempatnya kasrah, mafa'il. Atau satu lagi apa? Mafa'il. Sebelum di akhir ada ya. Mafa'il. Nah, ya. Contoh apa? Masajid. Qawaid. Qawaid. Qawaida. Enggak boleh baca qawaid, qawaidun atau qawaidan, qawaidin. Ya. Jadi qawaida atau qawaidu. Harakat cuma dua, dhammah dan fathah tapi tidak bertanwin. Nah, ini wa masajida, dia majrur tanda jarnya fathah. Kenapa? Ismul ladzi nasarib. An Umara. Iya kan? Ada an huruf jar. Apakah dibaca an Umari? An Umara. An Umara kan? Nah, an Umara. Kenapa Umara? Tanda jarnya fathah. Kenapa? Umar termasuk ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak boleh bertanwin. Tanda jarnya fathah. Demikian juga ini. Masajida tanda jarnya fathah. Ya. Wa ma'ahida juga fathah. Kena ismul ladzi yansarif. Wa ghai ri. Nah, ini kasrah harakatnya karena dia tidak sama seperti masajid dan ma'ahid ya. Wa ghairiha. Baik. Dan lain sebagainya. Terus ka qawlihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim fiha kutubun qayyimah. Wa qawlihi ta'ala wa hadhihi al-anharu tajri min tahti. Iya. Wa qawlihi ta'ala wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Taib. Ah, masyaallah. Ahsant. Nah, coba kita perhatikan ya. Nah, ini sebagai apa? Sebagai pembuktian atau dalil ya, kalau dalam hukum fikih dalil ya. Nah, ini dalam kaidah nahwu ini sebagai apa? Sebagai bisa juga katakan dalil dari sisi bahasa ya. Nah, ini fiha kutubun qayyimatun ya kan, pakai ta merbutah na'an ya kan. Fiha kutub, fiha itu jar majrur sebagai khabar muqaddam, kutub itu mubtada muakhar. Nah, qayyimatun bukan qayyimun tapi qayyimatun, pakai ta marbutah. Berarti apa? Kutub ini apa? Mu'annas. Digolongkan mu'annas. Kenapa? Jamak ghairu aqil. Demikian wa wa hadhil anharu tajri min tahti. Perhatikan pakai hadhihi kan? Nah, kenapa? Berarti al anhar ini jamak daripada nahrun, ya kan? Nahrun jamak al anhar. Berarti apa? Al jamak ini kan jamak yang tidak berakal. Ya, bahkan bukan hanya enggak berakal ya, yang berakal juga karena dia jamak taksir. Jamak taksir, nah yang berakal itu boleh digunakan untuk muannas dan mudzakkar. Ya, kalau mudzakkar sudah jelas ya, tapi boleh juga untuk digunakan pakai muannas. Karena dilihat apa bentuknya jamak itu jamak taksir. Tilkar rusul kan, pakai tilkar rusulu. Tilkar rusul kan jamak daripada rasul kan. Rasul kan mudzakkar kan. Tapi dari sisi apa? Ditinjau ya, dari sisi lafaznya. Nah, lafaznya jamak taksir ini lafaznya digolongkan muannas. Nah, adapun maknanya lihat kalau dia mudzakkar ya mudzakkar. Kalau dia muannas muannas. Ya. Nah, itu yang berakal ya, yang berakal. Jadi yang berakal ini boleh digunakan untuk laki, untuk mudzakkar dan muannas. Kalau berakal ya. Berakal. Yang berakal ya. Iya. Kalau dia menunjukkan laki-laki, contoh tilkar rusulu, ya kan? Tilkar rusulu. Nah, kerusulnya jamak dari rasul. Rasul kan mudzakkar. Nah, dari sisi lafaznya kena jamak taksir, maka boleh digunakan tilka. Nah, tapi dari sisi makna digunakan apa? Haula'ir rusulu. Ulaika rusulu. Kalau untuk jauh ya, ulaika. Ya, ulaika rusulu. Ulaika rijalu. Nah, itu biktibar apa makna. Tapi kalau biktibar rafal, boleh kita gunakan tilkar rijalu. Nah, akan tetapi dari sisi makna itu lebih kuat ya, lebih kuat dan lebih banyak digunakan ya. Baik. Nah, tapi kalau yang tidak berakal jelas ya. Kalau enggak berakal, nah jamak taksir enggak berakal, maka digolongkan muannas. Ya. Hadil anharu, ya, bukan hadil anharu, tapi hadil anharu, tilkal anharu. Makanya apa? Tajri, pakai perhatikan fiilnya, pakai ta kan? Tajri, mana fa'ilnya? Dhamir musyatir, takdir apa? Iya, kembali pada. Iya, anharu. Al-anharu. Taib. Ahsan, barakallahu fikir ya Umi Aisyah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Wa iyyaka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah. Nah, coba kita perhatikan ayat selanjutnya ya. Iya. Wa man adlamu mimman mana'a masajid. Di sini kata masajid ya. Mana'a masajidallahi an yudhkara fiha. Perhatikan ha. Bukan fihi. Tapi fiha. Ha ini kan ha dhamir muannas. Kembali ke mana? Kembali pada masajid. Berarti masajid ini golongkan muannas. Ya, kenapa? Karena jira jamak taksir, yang kedua dia ghairu akil, tidak berakal. An yudhkara fiha. Fiha ismuhu. Ha ini kembali pada Allah ya. Ya. Nama Allah. Wasa'a fi kharabiha. Berarti kan kharabiha. Ha ini kembali apa? Kepada masajid. Ya. Wa man adlamu. Ya. Ini ayat ini tentang apa? Tentang orang yang menghalangi orang-orang untuk ke masjid ya, menghalangi dan berusaha untuk menghancurkan masjid. Ini dosa besar, ini dosa besar, waliyadzubillah, termasuk orang yang paling zalim ya. Wa man adzlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fi ismu wa sa'a fi kharabiha. Nah, ini ayat ini betul-betul harus diperhatikan ini ya. Kerana ini ayat ini sangat apa ancaman di Allah ya. Kata Allah, siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang menghalangi dari masjid Allah? Apa yang dihalangi? Untuk menyebut nama Allah. Artinya apa? Untuk dilakukan di situ apa? Ibadah. Dilakukan di situ kajian-kajian agama Islam, kajian-kajian akidah, kajian-kajian tafsir, kajian-kajian hadis. Itu lain adalah kajian Islam yang hak, lalu dihalangi ya, lalu masjidnya ditutup. Nah, ini kan banyak kejadian ya, ditutup masjidnya atau dihalangi, diusir orang yang mengerjakannya. Dan ini perbuatan-perbuatan yang Allah sangat celah, dan termasuk orang yang paling zalim. Kata Allah, siapa yang paling zalim? Karena masjid adalah tempat ibadah. Kalau enggak dilakukan untuk ibadah, kajian Islam, untuk apa diisi itu? Karena Islam masih bukan hanya tempat sholat semata-mata. Ya. Kemudian berusaha untuk menghancurkannya. Perhatikan. Wasa'a fi kharabiha. Berusaha untuk menghancurkan masjid itu. Ya. Masjid yang jelas-jelas ya, dilakukan apa? Kajian Islam, agama Islam, ya, dan seterusnya. Nah, ini umat harus paham. Ya. Ya. Taib. Itu sedikit ya, tambahan saja. Ya. Untuk mengingatkan pada umat Islam jangan sampai terjerumus kepada kebatilan kena ketidakpahaman atau kejahilan. Tapi kita lanjutkan saja. Bagian saja adalah di antara isim-isim yang digolongkan mudzakkar muannas. Artinya digunakan untuk muannas dan mudzakkar. Ya, kita minta ya pemirsa. Kita buka kembali kesempatan. Ya. Silakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin membaca dari penjelasan halaman ke-16 ini dapat terhubung di layanan telepon. Kita coba angkat. Halo. silakan. Ya, bagi Anda yang ingin berlatih membaca bahasa Arab serta penjelasan yang ada pada halaman ke-16 ini melalui layanan line telepon ke nomor 021 823 6543. Baik, silakan. Kembali kita berikan kesempatan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dari Jovan Simansyah. Dari Bapak Jovan? Ya. Iya, agak dikeraskan suaranya, Pak. Baik, Ustaz, silakan. Baik, masyaallah. Ahlan wa sahlan ya Akhil Karim. Ayat ke-6. Iya. Ya, halaman 16 ya, halaman 16 selanjutnya, halaman 16 ya. Wa iza mu salat taqa mulu namimu namiru namimukar. Yang mana ini? Ya, halo. Halo. Oh. Ya, ya, ahli ya. Jepang, ingin ikut belajar bahasa Arab di malam hari ini? Ya. Iya. Sudah memiliki bukunya di rumah? Sudah. Iya. Baik, dibuka coba halaman 16 ya. Ya. Baik. Oh. Ya, silakan. Wa mina asma. Bisa baca? Belum bisa. Halo? Iya, iya, halo. Tafadhol. Bisa. Hah? Kurang bisa. Oh, iya, iya, iya. Nah, ini coba nanti kita sarankan di malam Jumat di sana ya. Iya, Ustaz. Di malam Jumat itu Ustaz Hamzah Abbas, yaitu kajian bahasa Arab ya. Dari pemula ya, dari awal ya, jilid yang pertama ya. Heeh. Iya, jilid pertama Durusul Lughah. Nah, itu bisa diikuti dan juga bisa download ya. Betul, Ustaz. Iya, bisa download kajian bahasa Arab jilid pertama ya. Itu dari awal, dari pemula ya. Ya. Kalau kita ini, kajian kita malam ini adalah kajian lebih kepada apa? Stressing kepada tata bahasa ya. Grammar, ya, tata bahasa. Baik. Taib. Nah, barakallahu fiik. Kalau bersama terdengar maupun pemirsa di manapun Anda berada, kita kembali memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin terhubung. Sambil membaca dari penjelasan halaman ke-16, Anda dapat terhubung melalui layanan telepon dengan nomor 021 823 6543. Baik, kita coba sapa kembali. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dari Rubu. Iya, dari siapa? Dari Muhammad Jovan. Dari Muhammad Jovan yang tadi. Ya. Iya. Ingin berlatih bahasa Arab. Ya. Baik. Silakan. Memiliki bukunya di rumah? Buku Al-Quran. Oh, iya. Nah, ini kita ini apa, bukan belajar tahsin ya. Malam ini kita bukan belajar tahsin, akan tapi kita belajar tata bahasa Arab ya. Iya, grammar, iya. Jadi kitabnya adalah kitab Al-Khulasa Al-Asasiyah fil Qawaid An-Nahwiyah. Itu kitabnya. Jadi kepada Khitofan ya, Jovan ya, ya mohon maaf ya, karena kajian kita ini kajian bahasa Arab. Nanti mungkin ada kajian ini ya, tahsin ya. Tahsin di hari Selasa. Hari Selasa tahsin ya. Nanti nanti coba ikuti di hari Selasa itu tahsinnya. Jam berapa itu ya? Jam 20 sama ya jamnya, sama. Jam 8 malam juga. Iya. Nah, nanti silakan. Berarti kemarin ya? Iya. Iya. Ya. Baik, akhir Jovan. Ya. Mungkin dapat memberikan kesempatan bagi para pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang ingin mengikuti pelajaran bahasa Arab di kesempatan malam hari ini. Silakan, Khalil Islam, Anda yang ingin terhubung melalui layanan telepon, kita coba sapa kembali. Iya, halo. Silakan, sudah ada yang terhubung? Sapa kembali. Naam, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Bapak, dari mana? Ustaz, saya mau nanya aja, Ustaz, saya belum punya buku. Iya. Dengan siapa ini? Dari Kampung Tengah, Kramat Jati, Ilham Khalid. Oh, Ilham Khalid, Masya Allah. Iya. Bukunya di mana ya, belinya? Iya. Iya. Baik, Ustaz. Assalamualaikum. Cukup? Alhamdulillah. Iya. Nah, barakallah. Iya, nanti diumumkan di belakang, di baik terakhir ya. Naam. Bapak Idham Khalid dan juga para pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang menginginkan informasi berkaitan dengan buku pelajaran bahasa Arab kita, bersama Ustaz Maksud pada setiap ini, hari Rabu. Pak Ilham Khalim ini juga peserta lama ini. Iya, nampaknya Ustaz. Peserta lama ini beliau ini. Sudah beberapa kali mendengar namanya. Iya, iya. Insya Allah kita akan sampaikan atau informasikan di akhir acara ya. Bapak Idham Khalid dapat mendengarkan hingga akhir acara atau dapat terhubung kembali untuk menjawab ataupun membaca, di mana insya Allah bukunya juga akan kita tampilkan melalui layar televisi bagi pemirsa Roja. Barakallahu fiik. Baik, masih kita buka kesempatan. Nah, sudah ada yang terhubung. Halo. Halo. Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, dengan siapa dari mana? Ibu Mutmainah. Ibu Mutmainah dari Jakarta. Iya. Nah, mohon maaf Ibu dikecilkan dulu ya, ya. Sama radio atau televisinya. Belum punya buku. Oh iya iya iya. Taib iya. Iya. Ibu melihat dari televisi? Belum punya. Udah pesan sih, cuman belum didapatkan. Insyaallah akan di respon di kesempatan yang lain. Iya. Nah. Atau Ibu dapat melihat di layar televisi untuk membacanya? Iya, kemarin udah pesan. Oh iya iya. Nah, sama Nak Supri gitu loh. Cuman belum dapat ya. Ya. Belum dapat balasan. Baik. Insya Allah nanti akan kita coba konfirmasikan kembali untuk bagian pengirimnya, pengirimannya. Cukup Ibu, Ibu ingin terputus ya. Terputus nampaknya. Ya. Baik, Khotbah Sam, insya Allah untuk informasi kitab akan kita sampaikan kembali di akhir acara nanti. Kita kembali menyapa untuk para pregar maupun pemirsa yang ingin terhubung. Bagi Anda yang belum memiliki kitab atau buku Khulasa Asasiyah ini, dapat melihatnya melalui layar televisi Anda ya, yang insya Allah akan kami tampilkan pula di layar kaca Anda. Barakallahu fiik. Silakan kita angkat kembali. Halo. Naam, silakan. Halo. Ya. Terputus. Bagi Anda yang ingin bertanya pula melalui pesan singkat, dapat Anda kirimkan pesan singkat Anda di 0218198965 43. Baik, kita coba berikan kesempatan kembali bagi para pendengar maupun pemirsa di layanan layanan telepon. Naam. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa dari mana? Ya. Halo. Ya. Dengan siapa ini? Ummu Umair di Cilduk. Ummu Umair. Cilduk. Barakallahu fiik. Baik, Ustaz, silakan. Ahlan wa sahlan ya Ummu Umair. Naam, tafadhali ya Ummu Umair. Wa min al-asma'i. Iya, ya. Betul. Bismillah. Wa min al-asma'i mai يذكروا ويؤنسوا كالدروي والسكين والسبيل والطريق والسوق والزراع والسلاح والصاع والعنق والخمر والقدر والبئر وغيرها. طيب اقرأي واصلي لنجركن كقوله تعالى كقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وقوله تعالى وأنهار من خمر لذة للشاربين وبئر معطلة وقصر مشيد. طيب ما شاء الله أحسن بارك الله فيك. Bagus ya bacaan. Ya nanti saya akan jelaskan ya. Nanti coba kita baca dulu ya. Taib ahsan barakallahu fik. Assalamualaikum. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam barakatuh. Baik Ustaz. Iya. Mungkin ada lagi ingin baca ya. Ingin baca. Kita jelaskan. Iya, silakan. Diulang kembali Ustaz. Iya, iya. Baik, silakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin membaca kembali penjelasan yang ada pada halaman ke-16 sebelum dijelaskan pula berkaitan dengan makna serta maksudnya. Nah, kita sapa kembali di layanan telepon. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa dari mana? Ana Ummu Rafi dari Tegal. Ummu Rafi. Ummu Rafi. Nah, Ummu Rafi. Ummu Rafi. Nah. Baik, nam tafadhali ya Ummu Rafi. Iqra'i. Min aina? Baik, wa minal asma'i ma yudhakkar. Bismillah. Wa minal asma'i ma yudhakkaru wa yu'nasu fadalwi wassikini wassalili wattariqi wassuqi wazzira'i wassilahi wassa'i wal'unuki wal'khamri wal'kidri wal'bi'ri wa ghayriha. Iya. Kakalihi ta'ala a'udhu billahi min syaitanir rajim. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على بصيرة أنا ومن اتبعني. وكقوله تعالى وأنهار من خمر لذة للشاربين. وكقوله تعالى وبئر معضلة وقصر مشيد. طيب ما شاء الله قراءة جيدة، أحسنت، بارك الله فيك. نعم خلاص. طيب نعم Nah, syukur anjazakumullah khairan. Wa fiik barakallah. Assalamualaikum. Baik. Coba kita lihat lagi ya, ya. Selanjutnya. Wa minal asma, di antara, jangan dari ya, mana ya? Wa minal asma'i, di antara isim-isim ada yang ma yudzakkar, ada yang dimudzakkarkan, wa yu'annas dan dimuannaskan. Artinya apa? Ada di antara isim digunakan untuk mudzakkar dan muannas. Iya. Mudzakkar dan muannas. Nah, ini bisa dirujuk kitab, ini disebutkan rujukan apa? Kitab Jami'ud Durusul Al-Arabiyah. Jami'ud Durusul Arabiyah. Nah, itu rujukan kitabnya, dan juga kitab-kitab lain juga ada. Ya. Ya, contohnya apa? Kalimat ajuz ya. Kalimat ajuz itu digunakan untuk muzakkar dan muannas. Ajuzun. Huwa ajuzun, hiya ajuzun. Ya. Anta ajuzun. Anti ajuzun. Jadi kalimat ajuz digunakan untuk mudzakkar dan muannas. Nah, ini wa minal asma, di antara isim ma yudzakkar wa yuannas. Kadalwi, seperti dalwi, timba. Jadi bisa kita katakan hadza dalwun atau hadhihi dalwun. Karena dalwun ini digunakan untuk mudzakkar dan muannas. Artinya apa? Berarti isim apa? Isim netral ya. Jadi isim netral ya. Bisa mudzakkar dan muannas. Ya. Kemudian sikin ya. Kata sikin ini apa? Arti sikin? Pisau ya. Hadza sikin, hadhi sikin. Hadza sikin, hadhi sikin. Kemudian sabil. Sabil, jalan. Ya. Jalan di sini bukan jalan fisik ya. Kalau jalan fisik itu syari atau tariq. Nah, ini jalan non fisik ya. Jalan sabilul huda. Sabil, jadi juga gunakan mudzakkar muannas. Hadza sabil, hadhihi sabil. Tariq juga demikian. Nah, tariq. Hadza tariq, hadhihi tariq. Suq, pasar ya. Pasar. Nah, hadza suq, hadhihi suq. Kemudian dhira'. Dhira' itu hasta. Juga mudzakkar dan juga muannas. Silah. Kemudian sa', sa' ini takaran ya, takaran. Kemudian apa lagi? Itu unuq ya, leher, leher. Kemudian al-khamar, khamar. Kemudian al-qidr, itu priuk ya. Kemudian apa? Al-bi'r, itu sumur. Wa ghairiha, dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah sama'i ya. Sama'i, hakadha yusma', demikianlah didengar dari pemilik bahasanya. Nah, sebagai apa dalil ya. Ya. Kaqauli ta'ala, "Qul hadhihi sabili." Perhatikan, hadhihi sabili. Digunakan hadhihi. Karena sabili ini apa? Dia bisa digunakan mudzakkar dan muannas. Hadhi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Contoh lain kalau ta'ala, apa itu? Wa anharu min khamrin ladzatin. Perhatikan ladzah. Nah, bukan ladzun tapi ladzatin, pakai ta marbutah. Menunjukkan bahwa khamar ini apa? Bisa digunakan untuk muannas. Demikian wa bi'rin mu'attalatin, bukan mu'at apa? di sini menunjukkan bahwa bi'r itu apa? Juga mu'annas. Jadi hadza bi'run, hadhi bi'run. Jadi bi'run mu'attalatin. Nah, ini di antara ya lafaz yang bisa digunakan untuk muzakkar dan untuk mu'annas. Lagi-lagi ini sama'i ya. Sama'i ini tidak bisa dikiaskan. Lafaz ini tertentu. Lafaz ini apa? Tertentu. Jadi kalau kita tahu, mau ingin mengetahui, maka harus kita merujuk kepada apa? Kepada kamus, mu'jam ya. Seperti kata humaza, lumaza. Nah, itu digunakan mudhakar dan mu'annas. Mudhakar dan mu'annas ya. Walaupun ada tamar butah itu apa? Tamar butah itu kemudian mu'annas, tapi digunakan juga apa? Hadha huwa lumazatun, hiya lumazatun. Ya. Jadi humaza lumaza, huwa humaza, hiya humaza. Karena kata humaza digunakan laki-laki dan perempuan. Nah, ini termasuk lafaz yang netral ya. Nah, ini kita tidak bisa mengatakan kecuali kita harus merujuk kepada kamus atau mu'jam. Nah, ini bisa dilihat ya, mu'jam seperti mu'jamul wasit. Di situ dijelaskan yudhakar yu'annas ya. Dimudhakarkan, dimu'annaskan, arti penggunaannya. Tapi kita cukupkan ya terkait dengan apa isim-isim mu'annas. Kalau untuk lebih luasnya silakan rujuk kepada kitab-kitab nahwu, karena tidak mungkin dijelaskan panjang sini, karena kitab ini adalah untuk pemula ya, untuk pemula. Jadi tidak dituangkan semuanya ya. Jadi kalau untuk pemula itu apa, kita sampaikan yang pokok-pokok, ringkas. Yang ringkas dan pokok sebagai ilmu dasar bagi dia untuk bisa menguasai selanjutnya ya. Nanti kalau dituangkan semuanya, nanti belum apa-apa sudah pusing dia. Ya. Baik, jadi selanjutnya coba kita masuk kepada latihan ya. Latihan untuk menguji kemampuan materi yang sudah dipelajari, terutama di bab ini, yaitu masalah mudzakkar dan mu'annas. Baik, baik, kita ya, baca halaman berikutnya. Iya, halaman berikutnya. Naam, silakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung, dan bagi Anda yang belum memiliki kitabnya, Anda dapat melihat melalui layar kaca Anda yang insya Allah ta'ala akan kami tampilkan pula. Pada halaman ke-17, Anda yang ingin terhubung 021-823-6543. Silakan. Halo. Iya. Naam. Ya, saya terhubung. Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa Roja, kita sedang membahas kitab Khulasa Asasi ya, bimbingan bahasa Arab untuk pemula bersama Ustaz Maksud Mahmud. Adapun pelajaran kita masuk ke halaman ke-17 pada latihan-latihan. Silakan bagi Anda yang terhubung, kita coba sapa. Halo. Naam, silakan. Ya, halo, sudah terhubung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dari mana? Dari Abdul Khalik. Di mana Pak Abdul Khalik? Abdul Khalik Randa Tata Python Probolinggo. Probolinggo. Insyaallah. Jawa Tengah, Jawa Timur. Iya. Baik, Nam. Iya, Abdul. Sebelumnya mohon maaf dikecilkan dulu ya, volume radio atau televisinya mungkin. Iya. Ini masih ada kaitannya dengan Ustaz yang disampaikan tadi. Silakan. Jamak taksir. Iya. Mengenai jamak taksir yang disampaikan. Kalau seperti kalimat malaikat itu apakah masuk ke jamak atau mufrad Ustaz? Iya. Terima kasih. Baik, Hasan, barakallahu fiik. Iya. Ya, malaikat itu jamak ya. Jadi jamak daripada malak. Malak itu mufrad, jamaknya malaikah. Iya, itu jamak ya. Betul. Nah. Jadi ini termasuk jamak taksir ya. Jamak taksir. Itu jamak taksir, jamak taksir adalah jamak yang tidak beraturan. Nah, ini juga bisa digunakan untuk mudzakkar dan muannas. Muannas dari sisi lafal. Karena jamak taksir di sisi lafal itu apa? Digolongkan muannas. Nah, tapi bisa dari sisi apa? Makna. Nah, jadi haula'il malaika, kemudian hadhil malaika. Haula'il malaika, hadhi malaika, hiyal malaika humul malaika. Nah, seperti ini karena dia apa golongkan akil bukan benda, maka dari sisi makna itu lebih kuat. Artinya apa? Lebih banyak digunakan dari sisi apa? Maknanya. Jadi humul malaika. Ya, kenapa pakai hum? Karena bi'tibar makna. Bi'tibar apa? Makna. Jadi makna itu lebih kuat ya. Ya, karena akil ya. Tapi kalau dia ghair akil, maka lebih banyak digunakan apa? Mu'annas. Ya. Hadhihi kutubun ya. Hadhihi kutub. Ya. Itu bi'tibar apa? Sudah lafaz, kemudian bi'tibar makna ada ghair akil. Lebih kuat kepada mu'annasnya, penggunaannya. Baik. Baik. Nah, barakallahu fiik. Nah, juga apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya kan? Ar-rijal, jamak daripada rajul kan? Itu jamak taksir. Tapi ini kan bi'tibar makna dia bukan laki-laki kan? Nah, maka bagaimana lebih kuat kepada apa? Makna, bi'tibar makna itu yang lebih banyak digunakan. Ar-rijalu qawwamuna. Ya. Qawwamuna 'alan nisa. Baik. Baik, Ustaz. Barakallahu ya. Fiik. Dan sebelum kita lanjutkan, barangkali para ikhwah yang di studio dapat iya. Membaca. Baik, silakan atau baca tadribat ya, fadal, agar antum tidak nganggur. Yeah. Bismillah. Tadribatun. Qala Allah Ta'ala, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wailul likulli humazatil lumazah. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة التدريب الأول استخرج من الناس السابق ما يلي أولا اسمين مذكرين ثانيا اسما مؤنثا مجازيا ثالثا ستة أسماء مؤنث علامة تأنيثها التاء مؤنثة ست أسماء مؤنثة علامة تأنيثها التاء المربوطة رابعا ثلاثة أفعال ماضية خامسا ثلاثة أفعال مضارعة سادسا وثلاثة أحرف جر مختلفة. Iya. Baik, gini sajalah. Kita tidak batasi. Iya, coba dijelaskan saja ya. Apa kemudzakkar muannas, kemudian muannas apa tandanya? Iya. Baik, fadal. Coba ayat yang pertama. Humazatin. Iya. Muannas isim muannas. Isim muannas. Kemudian lumazatin mu'annas. Dari sisi lafaz itu mu'annas ya. Apa tandanya? Tak marbutah. Tak marbutah. Nah, sekalipun dia mu'annas ya, tapi ini termasuk apa isim yang digunakan yudhakar wi'annas. Iya. Jadi, sebagaimana saya jelaskan tadi apa? Hiya humaza, huwa humaza. Anta lumaza, anti lumaza. Ya. Ini termasuk yudzakkar wa yu'annas. Itu bisa dilihat di Mu'jamul Wasit ya. Baik. Terus malan mudzakkar. Ya. Malan adalah isim mudzakkar. Iya. Terus malahu mal. Iya, ma anna malahu. Mal juga sama ya, sudah tadi ya, mal mudzakkar ya. Mudzakkar. Iya. Al-Hutamah. Al-Hutamah. Mu'annas. Mu'annas, ya. Tandanya? Tak marbutah. Tak marbutah, ya. Ada huruf jar di situ? Ada. Ada, mana? Fi. Fi. Kemudian di awal, li, ya. Lam, ya. Lam. Lam, huruf jar, ya. Huruf jar, lam. Terus? Al-Hutamah. Hutamah juga isim yang mu'annas. Terus nar. Nar. Mu'annas majazi. Mu'annas majazi. Iya. Al-Muqadah. Al-Muqadah. Mu'annas. Tandanya ta marbutah. Ta marbutah. Terus al-Af'idah. Iya. Mu'annas. Mu'annas. Iya. Tandanya tandanya ta marbutah. Nah, kedua apa? Dia jama' jama' jama' itu mufrad nih. Jama' taksir pada fuad. Fuad jamaknya apa? Af'idah. Nah, lafaznya ada tanda tamru mu'annas, kemudian juga jamaknya karena jamak ghair aqil menunjukkan mu'annas. Taib mu'sadah. Mu'sadah. Iya. Mu'annas. Mu'annas ta marbutah. Terus Ahmad. Ahmadin. Ahmad mu'annas. Mu'annas. Nah. Mu'maddadah mu'annas. Ah, mu'amadin mu'annas. Apa tanda mu'annas di sini? Jamak ghair aqil. Taib, jamak ghair aqil. Mufradnya apa? Imad. Imad. Betul. Imad jamaknya amad. Amad. Imad wa a'midah wa amad. Jadi ada dua jamak dia. Imad, a'midah wa amad. Nah, ini amadin ini jamak daripada imad. Makanya na'atnya apa? Na'atnya mumaddadah itu mu'annas pakai ta marbutah. Kenapa? Karena man'utnya amad ini mu'annas kena jamak taksir ya. Taib. Ahsanta. Fadal akh ya. Coba fi'il mudhari di sini dan fi'il madhi mana di situ? Ini termasuk yang diminta fi'il mudhari dan fi'il madhi. Fi'il mudhari ya. Yahsabu. Yahsabu. Apa tanda fi'il mudhari situ? Ya. Iya. Terus ada lagi? Dhammah di akhir. Iya. Tapi itu bukan tanda yang apa? Paten ya. Karena nanti ada bisa fathah atau bisa sukun ya. Tapi yang jelas ianya di awal ya. Karena ianya bukan ya asli tapi ya apa? Ya zaidah. Tambahan menunjukkan bahwa itu mudhari. Disebut apa? Huruf harfu mudhara'. Terus mana fi'il mudhari lagi? La yumbazan. Ya yumbazan. Ya yumbazan. Fi'il mudhari tandanya apa? Ya. Ya, ya. Nah ini bentuk apa? Cuma dia bentuk majhul ya. Pasif ya. Nah. Terus ada lagi? Tattali. Tattali. Ya, fi'il mudhari tandanya apa? Ta. Ta di awal huruf ta ya. Ittala yattali. Jadi tattali. Iya. Ada lagi fi'il mudhari? Enggak ada, Ustaz. Enggak ada, lejat ya. Baik, sekarang fi'il madhi. Jama'ah fi'il madhi. Taib, jayid. Terus ada lagi? Adraka. Adraka, adra ya. Adra. Adra. Iya, adra yudri. Adra ya, fi'il madhi. Ada lagi? Lain. Habis. Akhlada. Bukan fi'il madhi. Yahsabu anna ma lahu akhladahu. Akhlada. Akhlada. Akhlada fi'il madhi. Timbang apa? Polanya apa? Af'ala yuf'ilu. Akhlada yukhlidu. Kalau itu mengekalkan ya. Mengekalkan. Menjadikan dia kekal, menjadikan dia abadi. Akhlada. Yaitu fi'il madhi. Walaupun ada hamzah. Hamzah ini bukan hamzah huruf mudhara'ah. Tapi hamzah zaidah pola af'ala yuf'ilu. Akrama yukrimu, memuliakan. Adkhala yudkhilu, memasukkan. Akhraja yukhriju, mengeluarkan. Demikian akhlada yukhlidu, mengekalkan. Ya. Ta ahsan ta barakallahu fik. Ya. Itulah apa sudah dijawab oleh teman-teman kita yang ada di studio ya. Terkait dengan latihan yang pertama yaitu isim mudzakkar dan isim mu'annas serta fi'il mudhari, fi'il madhi dan juga ada berapa huruf jar ya. Berapa huruf jar. Nah, kemudian juga isim yang mu'annas majazi. Baik, kita lanjutkan pada latihan yang kedua. Ya, at-tadribus tsani. Insyaallah latihan mudah ya. Tapi sebagaimana biasa, saya tidak hanya minta kepada para pemirsa dan para pendengar Radio Raja untuk menjawab alif, ba, jim, akan tapi saya minta alasannya apa. Ya, itu perlu agar supaya paham apa yang dipelajari. Fadal ya. Nah Ustaz, khotir sampai gar dan juga pemirsa Raja dimanapun Anda berada, kembali kami membuka kesempatan bagi Anda, para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung melalui layanan-layanan telepon untuk berlatih bersama atau menjawab latihan-latihan yang telah disampaikan melalui layanan-layanan telepon di 021-823-6543. Kita sapa kembali. Halo, silakan. Ya, bagi Anda yang telah terhubung di nomor 021-823-6543 untuk dapat segera mengecekkan volume radio atau televisinya di rumah. Adapun pelajaran kita ada pada halaman ke-17 di kitab Khulasah Asasiyah fil Qawaid Nahwiyah ini. Silakan. Baik, sudah ada yang terhubung di layanan telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Zafar Masah dari Jawa Timur. Ya. Ahi Jovan yang tadi ya. Ya. Baik. Ya. Bagaimana? Ingin belajar bahasa Arab, Ahi Jovan? Ya, ingin. Taib. Ya. Ada kitabnya? Ada. Itu Ayat Salat atau Ayat Arafah. Terus? Ya, pertanyaannya. Ayat Arafah atau Ayat Arafah? Oh, itu pertanyaannya. Atau Ulf Kesil. Oh, iya iya. Barakallahu fik. Jayid. Insyaallah. Iya, nah. Pertanyaan bagus ya. Ya, terima kasih ya. Yeah, pertanyaannya yeah. Nanti akan segera dijawab. Yeah, yeah. Dapat ditutup terlebih dahulu gagang teleponnya. Baik, Ustaz. Iya. Yeah. Jadi bagus juga ya. Hayya itu hak, bu. Tidak ada istilah ha besar ha kecil ya. Ya, tidak ada istilah ha besar ha kecil ya. Itu mungkin ya, kalau di daerahnya supaya bisa membedakan, nah, maka ini H besar, ini H kecil ya. Ya. Jadi ya ada H ya, pakai H ya. Jadi Hayya bukan Ayya tapi H, dan bukan Hayya ya. Jadi makna juga berbeda ya. Beda kalau Hayya bimakna akbil, datang, asri, segera. Ini itu hayya. Hayya ala salah. Nah, mana ta'al. Kesini, kesegera untuk datang apa? Menunaikan salat. Kalau hayya adalah ayo. Ya. Jadi, bukan disuruh datang, tapi ayo. Hayya, hayya ila suq. Ayo berangkat ke pasar. Ya. Ya. Jadi berbeda ya. Ya. Jadi hayya dengan hayya. Maka digunakan kalau apa? Adzan itu pakai ha, bukan pakai ha. Jadi hayya 'ala shalah bermakna ta'al, aqbil, asri', cepat ke sini untuk salat. Itu maknanya. Makanya kalau sudah azan dengan itu apa? Wajib segera. Harus datang segera, karena diminta datang untuk panggil itu. Karena yang minta itu Allah Azza wa Jalla pada hakikatnya. Ya. Yeah. Baik, pertanyaan bagus ya. Nah, alhamdulillah. Ya. Barakallahu fik. Dan berikutnya, silakan bagi para pendengar maupun pemirsa, kita berikan kesempatan bagi Anda yang ingin membaca pada Tadrib Tsani, latihan kedua di halaman 17 ini. Di 021-823-6543 bagi Anda yang ingin terhubung. Baik, kita sapa kembali. Halo. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Namanya dari Solo ini, Umar Abdillah. Iya. Ya. Ustaz, ganti ini apa? Anu, harinya ganti ini. Iya. Kebetulan di hari ini hari pertama Ustaz ya, kita ya, di hari Rabu. Iya. Insyaallah untuk kedepannya di hari Rabu untuk pelajaran bersama Ustaz Masud. Iya. Enggak tahu kan hari Rabu. Iya. Memang ada perubahan hari ya. Iya, tapi insyaallah tidak akan keluar daripada 7 hari itu. Insyaallah tidak akan keluar dari 7 hari itu. Iya. Baik, silakan. Silakan, nam, tafadhali. At-tadribu tsani, Latin kedua. Yang kedua. Iya. At-tadribu tsani. Ikhtaral is. Apa bacaan itu? Ikhtaril isma. Ikhtaril isma. Ikhtar. Ikhtaril isma munasiba mimma baina qausa ini lil farohi bima yali. Iya. Apa artinya? Yang kedua. Pilihlah isim yang sesuai dengan yang ada dua kurung. Mimma bainal qausain, yang terdapat dalam kurung, ya. Di dalam kurung untuk yang kosong. Kosong. Iya. Pada berikut. Iya, pada kalimat berikut ini, ya. Baik. Awal, ya, awalan. Awalan Aisyah. Nukat. Nukat. Nukat. Aisyah. Aisyah itu. Apa arti nukat? Titik-titik ya, jangan nokta ya, kalau nokta satu titik ya, kalau nokta nanti capek kita, nokta ya, ya. Kalau seribu titiknya itu berarti seribu disebutkan, cukup dengan satu kata nokat bentuk jamak daripada nokta, titik-titik ya. Aisyah tu, ya. Alif satu, alif tadi, ya. Ada terus kembalikan, iya, mana hadhihi Aisyah. Kenapa dipilih hadhihi? Mu'anas, Ustaz. Iya, betul. Hadhihi ini adalah kata tunjuk isim isyarah lil mu'annas, ya, untuk mu'annas. Kena Aisyah ini mu'annas. Tandanya apa? Mu'annas apa Aisyah ini? Kata Aisyah mu'annas apa namanya? Muhammad Allah. Halo. Terputus. Ya, masih terhubung, Umu. Halo. Ya, halo. Iya. Yeah. No. Ya, halo. Iya. Iya, mu'anas apa namanya? Aisyah ini? Aisyah itu mu'anas. Mu'anas apa namanya? Mu'anas. Mu'anas hakiki. Hakiki. Iya, yeah. Mu'anas hakiki. Iya. Yeah. Arti mu'anas hakiki adalah dia nama wanita, nama wanita, ya, nama perempuan, ya, yang sebenarnya, ya, mu'annas yang sebenarnya, ya, betul, mu'annas sebenarnya. Baik, sanian nomor 2. Sanian, iya, nukat libatun jadi datun, iya, alif haza ta tilka jim zalika, iya, til tak tilka. Tilka. Kenapa pakai tilka? Jadi datun mu'anas, Ustaz. Iya, mu'anas. Karena tilka ini ada kata isim isyarah juga, tapi lil ba'id, ya, untuk jauh. Mu'anas, ya. Iya, digunakan untuk mu'anas, tilka. Kalau zalika untuk mudzakkar. Karena talibah ini mu'anas, ya. Tanda mu'anas apa? Mu'anas. Ta marbutah juga. Marbutah, ya. Iya, hakiki. Ini juga mu'anas hakiki, ya. Mu'anas hakiki. Iya. Apa arti talibah? Siswi, ya, baru. Siswi atau mahasiswi, jadi dah yang baru. Baru, makanya kata jadi itu pakai naat, ya, ya. Nah, inilah taib salisan nomor 3. Salisan nukat ilmi zun zakiyun, iya, alif huwa ya. Ba iya jim anti, anti huwa, alif huwa, huwa. Iya. Kenapa pakai huwa? Karena mudzakkar. Mudzakkar. Nah, huwa ini adalah isim apa namanya huwa ini? Isim isyarah. Aiwa, betul. Bukan, isyarah. Apa namanya? Kata ganti dia apa? Apa namanya itu? Kata ganti huwa itu kata ganti nomor apa? Orang ketiga satu. Iya, apa namanya? Lupa ya. Isim domir. Domir. Domir, iya. Domir. Iya. Isim domir. Domir. Ya. Domir itu adalah kata ganti. Isim kata domir. Ganti orang, kata ganti benda, sama. Ya, huwa, iya. Jadi huwa ini digunakan kata ganti orang maupun kata ganti benda, ya. Isim domir, ya, ya, domir. Nah, huwa ini untuk mudzakkar, ya. Kalau hiya untuk mu'annas, ini orang ketiga. Kalau anti untuk mu'annas, tapi orang kedua. Nah, kenapa pilih huwa? Kena tilmidhun mudhakkar. Iya. Atau apa arti tilmidhun? Murid yang murid laki-laki ya. Yang pandai, yang cerdas. Ahsan, ya. Barakallahu fik. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini terutama pemula saya ingatkan ya. Disinilah penting mengetahui isim mudzakkar dan muannas. Kenapa? Agar kita bisa menyusun kalimat dengan baik, sesuai dengan kaedah. Jadi di antara kaedah dalam menyusun kalimat adalah dalam jumlah ismiyah di antaranya harus sama. Kalau dia subjeknya mudzakkar, maka predikatnya mudzakkar ya. Atau subjeknya mudzakkar, pelengkapnya mudzakkar. Kalau dia muannas, pelengkapnya muannas. Harus sama, tidak bisa dicampur aduk ya. Ya. Subjeknya mudzakkar, predikatnya mu'annas. Nah, atau sebaliknya apa? Subjeknya mu'annas, predikatnya mudzakkar. Tidak. Harus sama. Itu kaedah. Maka situlah kita perlu apa? Perlu mengetahui mana yang mudzakkar, mana yang mu'annas. Kemudian, mana isim yang bisa digunakan mudzakkar dan mu'annas. Isim netral. Nah, kalau ini paling mudah kita apa? Menyusunnya. Ya, karena dia netral. Nah, kemudian mana jamak yang terutama jamak taksir ya, jamak taksir. Nah, mana yang apa yang menunjukkan berakal, mana yang tidak berakal. Nah, ini perlu sekali ya. Nah, saya ingatkan kalau antum mengajarkan anak-anak ya, anak-anak masih pemula terkait dengan jamak taksir ya. Nah, maka untuk jamak yang tidak berakal ya, gunakan muannas. Ya, karena itu lebih kuat atau lebih banyak digunakan ya. Kemudian dia kalau dia jamak taksir yang tidak berakal, yang berakal gunakan dia untuk mudzakkar ya. Kalau dia mudzakkar ya, gunakan dia mudzakkar. Kalau mudzakkar gunakan mudzakkar. Kalau dia muannas, dia muannas. Lihat dari sisi apa? Dari sisi maknanya. Karena itu yang lebih kuat penggunaannya daripada lafaznya. Sebagaimana tadi saya katakan, rijal haula'i rijalun. Ya, haula'i rijalun. Dibandingkan apa? Dibandingkan hadhihi rijal atau tilka rijal ya. Lebih sering dan lebih banyak lebih digunakan apa? Untuk yang mudzakkar. Nah, jadi itu ajarkan kepada mereka yang hal-hal yang lebih apa? Lebih banyak digunakan ya. Tapi jangan diajarkan yang apa? Digunakan atau jarang digunakan ya, walaupun dari sisi apa tidak salah ya, ya. Tapi dari untuk mengajarkan pemula, maka ajarkan yang banyak digunakan. Nah, supaya memiliki apa? Memiliki pengetahuan asas yang kuat. Ya. Baik. Nah, kita lanjutkan ya. Rakam nomor 4 ya. Nomor 4. Ya. Baik, barakallahu fik. Berikutnya, setelah pembacaan oleh Ummu Abdillah hingga nomor 3. Anda dapat terhubung, para pendengar maupun pemirsa yang lainnya, melalui layanan lain telepon, melanjutkan nomor-nomor berikutnya yang ada pada halaman ke-17, latihan ke-2. Baik, kita angkat kembali. Halo? Silakan. Nah. Dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, silakan dapat mengirimkan pesan singkat Anda ke nomor 081-989-6543. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa dari mana? Dengan Rizna di Tangerang. Ibu Rizna. Naam. Naam. Silakan. Naam, tafadhal ya, Pak Ustaz, Anda kan punya ini Zughutul Arabiyah yang jilid kedua ya, Pak Ustaz? Ya, Durusul Arabiyah ya jilid kedua ya. Kenapa? Tapi Anda punya bukunya tapi Anda enggak bisa bacanya, Pak Ustaz. Anda kan matanya kurang lihat. Itu kalau dipandu bisa, Pak Ustaz? Ya, itu di hari besok ya? Iya. Iya. Oh, besok. Ya, besok ya. Buku panduan kita ya. Saat ini atau di malam hari ini bukan buku Durusul Ghoh. Iya. Oh, bukan. Iya. Iya. Oh, tapi berjudul dengan Khulasa Asasiyah, Fil Qawaid Nahwiyah, berkaitan dengan kaidah ya. Kaidah-kaidah nahwu. Iya. Oh iya Pak Ustaz. Iya. Ya afwan Pak Ustaz, maaf Pak Ustaz. Iya. Syukran barakallahu fikum Pak Ustaz. Iya. Wa fiik barakallah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, untuk Ibu Desna silakan untuk bergabung di pelajaran besok, Durusul Ulum. Besok malam ya. Di hari Kamis. Kamis ya, besok ya. Bersama Ustaz Hamzah Abbas LC hafizahullah taala di waktu yang sama pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nah, selanjutnya kita kembali angkat melalui layanan telepon untuk Anda, para pendengar maupun pemirsa yang lainnya di 021-823-6543. Melanjutkan latihan kita yang sampai pada nomor ketiga tadi. Halo, silakan. Baik, sudah ada yang terhubung. Nah, untuk Anda, para pendengar maupun pemirsa yang tidak memiliki bukunya di rumah, ada tidak perlu khawatir, yang dimana insya Allah ta'ala akan kami tayangkan di layar kaca Anda. Bagi pemirsa Roja dapat melihatnya atau menyimaknya melalui layar kaca yang akan kami tampilkan. Barakallahu fiik, kita angkat kembali, sudah ada yang masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Umur Rafi. Umur Rafi kembali ya. Taib, nah. Baik. Silakan Ustaz. Naam, tafadhali ya Um. Naam. Ar-Rabi'. Rabi'an, naam. Naam, Ar-Rabi'an. An-Nuqad. Walidahu. Walidatu sadiqi. Iya. Alifun. Huwa. Ba. Hiya. Jim. Anta. Iya. Mal jawab? Iya. Hiya. Yakin? Naam. Kenapa? Walidatun mu'anas. Mu'anas. Jadi mu'anas. Jadi hiya ini subjek untuk kata walidah ya. Walidah sebagai pelengkap. Jadi pelengkapnya bukan sadiqi ya. Bukan sadiqi. Sadiqi itu kan mudzakkar ya. Jadi pelengkapnya bukan sadiqi tapi pelengkapnya walidah. Ya, yang diinfokan adalah walidahnya. Makanya hiya. Hiya walidatu sadiqi. Apa artinya? Dia adalah ibu temanku. Ibu temanku. Iya. Temannya adalah laki-laki. Baik. Terus khamisan? Khamisan annaru an-nuqad. Iya. Alif musta'illa. Iya, musta'ilatun. Terus ba? Ba musta'illun. Iya. Jim? Jim harun. Harun. Yang mana benarnya? Musta'ilah. Musta'ilatun alif. Kenapa? Li'anna nar wa. Naam, li'anna nar mu'annas majazi. Mu'annas majazi. Naam, sahih. Taib. Terjemihnya? Ma'adri mu'adil ma'adri. Musta'ilah ya. Musta'ilah. Bernyala. Oh. Ya, nyala, bernyala. Api menyala. Api itu menyala ya. Api itu menyala. Naam. Iya. Tapi kalau al-harbu musta'ilatun bukan menyala tapi berkobar ya. Oh. Maknanya. Tergantung lafaznya. Kalau al-harbu musta'ilatun artinya perang berkobar. Ya. Nah. Terus ji rakam 6. Naam. 6. Naam. As-sama'u nuqad alif safin. Iya. Ba alin. Iya. Jim safiyatun. Iya. Jawab ajim. Jim. Ya, kenapa? Haza asma. Sama digolongkan muannas ya. Digolongkan muannas. Iya, muannas. Ya. Nah. Ada hamzah di akhir ya. Nah. Alif dan serta hamzah. Sama safiyatun. Ya. Terus asadi. Iya, sabi. Rajim atau jama? Ya. Langit itu cerah. Cerah ya. Langit itu cerah ya. Terus asadi. Iya. Jakarta. Nukot. Alif wasi'un. Iya. Ba kabirun. Iya. Jim wasi'atun. Iya. Jawab jim. Jim. Iya, wasi'ah. Karena nah Jakarta itu nama tempat atau nama wilayah, nama negara, nama negeri digolongkan muannas, ya. Tay ahsan tabarakallahu fik. Ya. Insyaallah. Wa iya. Naam. Baik, alhamdulillah. Terima kasih telah terhubung kembali di kesempatan malam hari ini Umur Rafiq dan nampaknya waktu yang kita tuntaskan aja ya. Baik Ustaz. Iya, nantuk ini sehingga ya, kurang dua nomor. Iya. Betul sekali. Iya. Sedikit sekali. Baik, kita angkat ya. Kembali mungkin. Iya. Di layanan telepon untuk menyelesaikan latihan kita di malam hari ini. Mm-hmm. Bagi Anda mungkin tak penelpon terakhir di kesempatan mm-hmm. ini, kita coba sapa. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? Umair, Ciledug. Masyaallah. Nah. Ahlan wasalam. Naam, tafadhali ya Umair. Sebagai penutup ini. Iya. Saminan nomor 8. Saminan. Al-asadu hayawanun mutawahhishun. Mutawahhishun. Baik, jawabnya langsung ya. Ya. Kenapa alif dijawab? Al-asadu muzakkar. Muzakkar. Kenapa enggak jim alifun? Alifun jinak ya Ustaz ya. Ah iya. Jadi kalau sisi lafaznya kaidahnya benar tapi si maknanya enggak tepat ya. Heeh. Iya. Singa adalah hewan yang mutawahhis. Hewan apa? Buas. Hewan buas ya. Kalau alif hewan jinak ya. Terus tasi nomor 9. Tasian. Iya. Nuqat munirun. Iya. Alif al-qamaru. Iya. Ba asy-syamsu. Iya. Jim an-nujumu. Iya. Munirun. Mal jawab? An-nujumu. An-nujumu. Kenapa an-nujumu? An-nujumu muzakkar. Muzakkar. Mufrad atau jamak? Oh iya. Al-Qamar. Qamar itu bukan muzakkar, bukan muannas ya. Al-Qamar itu muzakkar ya. Kalau Asy-Syamsu baru dia muannas. Ya. Itu muannas majazi. Al-Qamaru Munir. Asy-Syamsu Thali'atun. Asy-Syamsu Musyriqatun. Matahari bersinar. Kalau Al-Qamaru Munir bulan itu apa? Al-Qamaru. Bulan itu terang. Bercahaya ya. Bercahaya. Munir bercahaya. Terus nomor 10. Al-ashiran. Ashiran. Ya. Al-masajidu nuqat. Alif nazifun. Ba nazifatun. Jim baitun. Iya. Al-masajidu nazifatun. Nazifatun. Kenapa pilih nazifatun? Karena jamak. Jamak. Ghair akil ya. Jamak ghair akil. Jamak taksir. Jamak taksir ghair akil. Iya, muannas. Taib, latin terakhir. Kita tuntaskan at-tadrib salis. Borong langsung ya, silakan. At-tadrib salis. Iya. At-tadrib salis. Ayinil asma'. Ayin. Ayinil. Ayinil asma'al muzakkarata wal muannasata fi ma yali. Iya, apa artinya? Tentukan ya. Iya, betul, tentukan. Nama-nama isim-isim muzakkar, isim-isim muzakkar dan muannas, dan muannas di bawah ini, di bawah ini ya. Al-ainu. Al-ainu muzakkar muannas. Muannas. Muannas ya. Terus an-nujum. An-nujum muannas. Kenapa? Karena jamak wa ghairu akil. Jamak taksir ghair akil. Jamak taksir ghair akil. Terus al-qamaru muzakkar. Terus al-baitu muzakkar. Iya. At-ta'iratu muannas. Tandanya tak marbutah. Tak marbutah. Al-bahru muzakkar. Iya. Muzakkar ya. Muzakkar. Apa arti bahru? Laut. Laut. At-ta'ira. At-ta'ira pesawat. Pesawat. Iya. Bang. Iya. An-naqatu muzakkar. Muzakkar. Muannas. Muannas atau muzakkar. An-naqatu muannas. Iya. Tandanya? Tak marbutah. Tak marbutah. Apa arti naqah? Unta ya? Iya, unta betina ya. Unta betina. Unta betina. Ya. Al-jamalu. Al-jamalu. Ini mufrad atau muzakkar ya? Mufrad atau jamak? Al-jamal itu mufrad. Jamal mufrad, tapi dia isim jenis ya. Jamal itu isim jenis. Iya, dia mufrad. Jamaknya jimal wa jumul. Oh. Ada jamaknya, jimal wa jumul. Oh. Nah. Ini jadi muzakkar. Muzakkar ya. Muzakkar tak akan tapi maknanya apa isim jenis. Dia tidak menunjukkan satu unta. Iya. Yeah. Oh. Iya. Yeah. Kalau unta jantan al-ba'ir, iya. Yeah. Oh. Iya. Yeah. Nah. Terus al-qittu muzakkar. Al-qittu muzakkar. Apa artinya? Kucing. Kucing, iya. Yeah. As-sahra'u muannas. Muannas. Apa artinya sahra? Ini padang pasir. Padang pasir. Tanda mu'annas apa di sini? Alif, itu alif. Alif mamduda. Alif setelahnya hamzah, alif mamduda. Baik, ahsanta, barakallahu fik. Fik barakallahu. Iya. Jazakallahu khairan. Wa iyyaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ummu Umar ya. Sebagai penelpon lahir di malam hari ini. Baik. Bisa kita bacakan dari pertanyaan pesan singkat Ustaz? Baik, ya silakan. Nah. Ada dua pertanyaan yang telah masuk di antaranya. Baik, Ustaz mohon untuk menerangkan kembali tentang mu'anas majazi. Karena saya tidak mengikuti di waktu itu Ustaz. Mu'anas majazi adalah mu'anas kiasan ya, bukan mu'anas yang sebenarnya. Iya, dikiaskan dia kepada mu'anas yang hakiki. Iya. Dianggap dia mu'anas, bukan mu'anas yang sebenarnya. Maka dikatakan majazi. Kalau mu'annas itu apa? Kalau dia mu'annas hakiki, dia beranak kalau dia manusia atau hewan ya. Dia beranak dan bertelur. Yaitu mu'annas hakiki. Dia melahirkan dan menelur. Ya, itu mu'annas hakiki. Ya, kalau manusia melahirkan ya. Ya, nah, kalau dia melahirkan berarti dia perempuan. Iya kan? Berarti dia perempuan. Apakah dia apa? Apakah dia mandul atau enggak mandul, tapi dia hakikatnya ada dia melahirkan. Nah, maka dikatakan mu'annas. Ya, itu hakiki. Nah, dan bertelur, ya kan, ikan seperti ikan ya. Iya. Kan bertelur, berarti ada yang betina, ikan betina, ada ikan jantan kan gitu. Nah, itu yang mu'annas yang hakiki. Nah. Sedangkan yang majazi dia dianggap dia digolongkan atau disamakan dengan mu'annas seperti seperti dia melahirkan atau bertelur. Nah, itu padahal dia bukan mu'annas yang sebenarnya. Nah, dikatakan dikiaskan. Ya, seperti kata benda. Masa ada kata benda yang melahirkan? Kan enggak ada kan? Nah, tadi apa seperti masajid, bentuk jamak kan? Masajid. Nah, itu kan jamak. Mana ada masajid masjid melahirkan? Nah, ini dikiaskan, digolongkan dia mu'annas. Nah, itulah bahasanya. Namanya mu'annas majazi. Sama mu'annas majazi, ainun mu'annas majazi. Ya. Pokoknya semua yang mu'annas yang bukan hakiki, maka dikatakan majazi. Ya. Baik. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Ya. Berikutnya pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz Afwan. Ingin bertanya di luar pembahasan. Apakah makna ilah dalam ayat litaskunu ilaiha? Ya, terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Iya. Litaskunu ilaiha, agar kamu tenang kepadanya. Ilaiha. Jadi apa? Iya. Apa maksudnya apa? Kamu tenang dengannya. Ya. Dengan bersama istri kamu tenang ilaiha. Jadi ini perlu diketahui, terkadang huruf jar itu ada menunjukkan apa tempat, ada yang menunjukkan makna lain. Nah, seperti apa? Seperti termin, tidak selamanya makna dari. Terkadang ada fi bimana, bi bimana fi. Sakantu bi Jakarta, ai sakantu fi Jakarta. Ya. Jadi demikian juga. Nah, ini taskunu ilaiha. Bimakna taskunu bi sababiha. Kamu tenang dengan istrinya. Jadi laki-laki itu tenang dengan adanya istri, iya. Jadi bukan itu kepada ya, iya, bukan makna kepada. Ya. Jadi ini ada fi'il yang dia huruf jarnya ila atau qala huruf jarnya li, bukan ila, itu harus dipahami. Kultu li Zaidin. Dalam bahasa kita apa? Saya berkata kepada kan? Nah, seharusnya sesuai kaidah kita kultu ila Zaidin kan gitu. Tapi bukan kultu ila, tapi kultu li Zaidin. Nah, demikian juga apa? Litaskunu ilaiha. Jadi litaskunu biha insyaallah. Allahu a'lam ya. Yang jelas kamu tenang dengan apa? Dengan istri. Ha, itu kembali kepada apa? Pasangannya. Ya. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Dan itu merupakan pertanyaan-pertanyaan dari pesan singkat. Kita akhiri dan mohon disampaikan sebagai titam kita. Ya, terakhir ya mungkin sebagai apa? Masukan untuk mengetahui huruf jar tadi ya, silakan rujuk kepada kitab apa? Kitab Mughnil Labib ya. Mughnil Labib Ibn Hisham. Kitab Mughnil Labib Ibn Hisham, di situ juga bukan hanya kaidah nahwu dibahas, tapi juga adalah makna huruf itu juga disebutkan dibahas itu tuh. Ya. Atau juga pada Mu'jam Al-Mufassal. Mu'jam Al-Mufassal fil I'rab. Mu'jam Al-Mufassal fil I'rab. Nah, itu juga dibahas apa huruf-huruf ya. Huruf-huruf. Ya. Nah, ini penting juga diketahui. Ya. Baik. Ya, Ustaz. Ya.